bam bam bam. Banyak negeri, wey, aku pergi, ole, untung tidak malahan rugi. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dayak bercabang tiga. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dayak bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Sama-sama kita bergembira.